طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Terakhir yang kita pelajari pada pelajaran pembahasan sujud sahwi adalah mengurangi. Telah disampaikan bahwa mengurangi juga ada dua bentuk, yaitu meninggalkan satu rakaat atau lebih dengan melakukan salam, ya, sebelum sholat, sebelum sholat sempurna, ya, melakukan salam sebelum waktunya, sebelum sholat sempurna, lantas teringat setelah salam. Nah, ini kan sudah kita pelajari bagaimana rinciannya, apa yang dilakukan, ya. Nah, setelah kita pelajari kesimpulannya bahwa ketika tersadar wajib menyempurnakan kekurangan sholat meskipun telah diselingi dengan berbagai gerakan pembicaraan yang banyak, ya, itu semua tidak masalah. Syaratnya adalah asalkan tersadar dalam waktu dekat. Nah, ini yang rajih, di termasuk meskipun telah keluar dari masjid, ya, kemudian teringat dalam waktu dekat, maka kembali ke masjid untuk menyempurnakan. Nah, dan telah disampaikan bagaimana caranya, ya. Dan ingat apa yang disampaikan bahwa meskipun diselingi oleh gerakan dan berjalan, ya, gerakan yang banyak, berjalan, terjadi pembicaraan, ya, itu semua tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Ingat, ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak sah, tidak sadar. Nah, berjalan, bergerak, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, bahkan telah masuk rumah pada hadis Imran bin Husain. Nah, kemudian ikatkan oleh Dhul Yadain dari masjid, Nabi keluar lagi. Jadi gerakan, berjalan, berbicara itu semua terjadi dalam keadaan tidak sadar bahwa masih dalam sholat. Nah, adapun ketika sadar, sudah teringat, maka berhenti. Nah, berhenti. Berhenti berbicara, berhenti bergerak, kecuali, ya, kembali ke tempat sholat. Nah, kembali ke tempat sholat, karena Nabi SAW keluar dari rumahnya pada hadis Imran bin Husain, masuk lagi ke masjid, ke tempat sholat pada posisi imam, dan makmum juga kembali ke posisi masing-masing. Nah, pada hadis Abu Hurairah, Nabi SAW yang telah bersandar di batang pohon kurma yang ada di bagian depan masjid, nah, beranjak kembali ke tempat posisinya semula dan memimpin sholat berjamaah, kembali menyempurnakan sholat. Nah, dan telah disampaikan hadis Dhul Yadain pada hadis Abu Hurairah dan hadis Imran Husain, dan perlu diketahui bahwa itu dua qadiyah, dua peristiwa yang berbeda. Hadis dua-duanya hadis kisah Dhul Yadain. Hadis Abu Hurairah, Nabi SAW hanya sholat dua rakaat, sholat duhur atau sholat asar. Nah, imma sholat duhur atau sholat asar, ada keraguan pada perawi, hanya dua rakaat. Nah, pada hadis Imran bin Husain, Nabi sholat asar tiga rakaat. Dan pada dua peristiwa itu yang mengingatkan Dhul Yadain. Nah, itu dua peristiwa yang berbeda. Baik. Yang telah disampaikan pula caranya bagaimana, ya, kembali ke posisi semula dan duduk kembali. Tidak bisa langsung berdiri begitu, datang ke posisi semula dalam keadaan berdiri dan langsung melanjutkan sholat, tidak bisa. Harus duduk kembali. Karena tadi itu berdiri bukan dalam langkah berdiri melanjutkan sholat, tapi berdiri untuk meninggalkan sholat karena sudah salam, menyangka sudah selesai. Nah, jadi ketika sadar kembali ke tempat semula, duduk kembali, kemudian berniat melanjutkan sholat, berdiri melanjutkan, ya, menyempurnakan sholat. Nah, untuk berdiri dari duduk dengan niat menyempurnakan sholat. Baik, ini yang benar. Jadi duduk dulu, kemudian berniat menyempurnakan sholat, kemudian berdiri melanjutkan sholat hingga selesai, hingga salam, kemudian sujud sahwi setelah salam. Naam. Nah, sekarang bentuk yang kedua. Sudah Anda sampaikan hadits Imran bin Husain ya, sudah Anda bacakan ya. Nah. Bentuk yang kedua, meninggalkan suatu gerakan rukun dari suatu rakaat lantas teringat pada rakaat berikut. Meninggalkan suatu gerakan yang bersifat rukun dari suatu rakaat lantas teringat pada rakaat berikutnya. Lantas teringat pada rakaat berikutnya. Misalkan ya, lupa satu rukun pada rakaat pertama. Nah, lupa rukuk misalnya atau yang lainnya. Nah, lupa sujud kedua misalkan pada rakaat pertama. Teringatnya ketika di rakaat kedua, buat tadi di rakaat pertama ada rukun yang kurang gitu. Itu permasalahannya. Jadi tersadarnya masih dalam sholat. Adapun bentuk yang pertama yang telah kita pelajari itu tersadar, teringat setelah ya, setelah salam. Nah, yakni setelah keluar dari sholat dengan salam. Meskipun pada hakikatnya masih dalam sholat sebenarnya, karena belum sempurna. Nah, adapun ini tersadar ya, ketika sholat sedang berlangsung, yakni pada rakaat berikutnya. Nah, dan seterusnya nanti, ya, pengembangannya akan datang. Nah, bagaimana kaidahnya jika terjadi ini? Apa yang dilakukan? Apabila lupa mengerjakan suatu gerakan rukun dalam suatu rakaat, lantas teringat pada rakaat berikutnya, wajib kembali untuk mengerjakan rukun yang ditinggalkannya pada rakaat sebelumnya. Ketika teringat pada rakaat berikutnya bahwa ada gerakan rukun tadi yang ketinggalan di rakaat pertama, ketika teringat wajib seketika itu juga untuk kembali mengerjakan rukun yang ditinggalkannya pada rakaat sebelumnya. Kecuali jika dia tersadar ketika telah sampai pada gerakan yang sama, pada gerakan yang sama yang dia tinggalkan di rakaat pertama, di rakaat sebelumnya. Nah, kecuali jika dia teringat ketika telah sampai pada gerakan yang sama dengan yang dia tinggalkan pada rakaat sebelumnya, maka rakaat sebelumnya dianggap batal. Rakaat sebelumnya dianggap batal dan diganti dengan rakaat yang tengah dikerjakan. Bisa dipahami? Saya ulangi, tidak mengapa di sini sedikit agak diulang-ulang ya, agar benar-benar dipahami. Apabila lupa mengerjakan suatu gerakan rukun dalam satu rakaat, lantas teringat pada rakaat berikutnya. Ketika teringat pada rakaat berikutnya, apa yang harus dilakukan? Teringat rakaat berikutnya, tadi rakaat sebelumnya ada yang kurang rukunnya. Nah, seketika itu juga wajib kembali untuk mengerjakan rukun yang ketinggalan tadi di rakaat sebelumnya. Kecuali, ada perkecualiannya. Kecuali apa? Jika teringat, tersadar ketika telah sampai pada gerakan yang ditinggalkan itu. Jadi di rakaat berikutnya ini ketika dia tersadar, dia sudah pada gerakan yang tadinya dia tinggalkan di rakaat sebelumnya. Berarti kan tidak ada gunanya kembali karena dia sudah di gerakan itu. Dengan demikian, rakaat sebelumnya dianggap batal. Dianggap batal, tidak dihitung. Dan dia lanjutkan dan rakaat ini menjadi pengganti rakaat yang sebelumnya. Ini yang terkuat, dan ini mazhab Asy-Syafi'i. Ini mazhab Asy-Syafi'i. Ibnu Utsaimin dari kalangan Hanabilah mendukung mazhab Asy-Syafi'i di sini dan menyelisihi mazhab Ahmad. Mazhab Ahmad berbeda dengan ini, tetapi tidak perlu Anda sampaikan, khawatir hanya membuat antum bingung, ya. Yang penting kita pegang mazhab Asy-Syafi'i di sini. Ibnu Utsaimin dari kalangan Hanabilah di sini mengikuti mazhab Syafi'i dan keluar dari mazhabnya. Karena mazhab Syafi'i lebih kuat. Yaitu apa yang kita dengar. Contoh, agar semakin jelas dengan contoh. Perhatikan. Ia bangun dari sujud pertama. Ini rakaat pertama, ya. Ketika ia bangun dari sujud pertama, ketika bangun dari sujud pertama di rakaat pertama, langsung bangkit berdiri ke rakaat kedua. Ketika bangun dari sujud pertama di rakaat pertama, langsung berdiri ke rakaat kedua. Berarti rukun apa yang dilupakan? Anak ingin ada yang menjawab dulu di antara dari kalian. Berarti apa yang terlupakan? Apa yang ditinggalkan? Siapa yang menjawab? Falyar ra'yalah. Fad. Dua rukun yang dia tinggalkan. Ahsanta. Yaitu duduk antara dua sujud dan sujud kedua. Dia bangun dari sujud pertama langsung berdiri. Berarti kan dia tidak duduk antara dua sujud dan juga tidak sujud kedua. Dua rukun yang ketinggalan dalam keadaan sahwi. Nah, ia lantas teringat, ya, jadi lanjut ke rakaat kedua tadi, ya. Lupa duduk antara sujud dan sujud kedua. Nah, dia teringat ketika dalam membaca, misalkan sudah mulai membaca di rakaat kedua atau setelahnya, ya. Atau ya, ini terakhir untuk yang pertama ini, dia sadar ketika sedang sujud pertama, ya. Dia sadar ketika dalam membaca, atau dia sadar ketika sedang ruku, atau dia sadar ketika sedang i'tidal, atau dia sadar ketika sedang sujud pertama. Apa yang dilakukan berdasarkan kaidah tadi? Wajib kembali mengerjakan rukun yang ketinggalan di rakaat pertama. Di rakaat pertama ketinggalan apa? Duduk antara dua sujud dan sujud kedua. Berarti meskipun sedang membaca, atau sedang ruku, atau sedang iktidal, atau sedang sujud pertama, ketika dia sadar saat itu, dia segera kembali duduk antara dua sujud. Dia segera kembali untuk duduk antara dua sujud. Untuk mengerjakan duduk antara dua sujud, kelanjutan rakaat yang pertama tadi yang kurang. Kelanjutan dari, ya, sujud pertamanya, karena kan dia lupa duduk antara dua sujud dan sujud kedua. Berarti dia kembali duduk antara dua sujud, kemudian sujud kedua, kemudian berdiri ke rakaat kedua. Berdiri ke rakaat kedua. Apa yang terlanjur dia kerjakan tadi rakaat kedua, sudah sempat membaca kemudian tersadar, atau sudah sempat ruku kemudian tersadar, atau sudah sempat i'tidal kemudian tersadar, atau sudah sempat sujud pertama kemudian tersadar, itu semua tidak dianggap. Karena dia ketika sadar langsung kembali menyusulkan apa yang ketinggalan pada rakaat pertama, itu duduk antara dua sujud dan sujud kedua, kemudian berdiri ke rakaat kedua. Dan seterusnya. Nanti sujud sahwinya, berlakukan kaidah. Ada apa dalam sholat? Ada kekurangan atau tambahan? Yang hasil akhirnya yang dilihat. Ada tambahan atau ada kekurangan? Ada? Kekurangan apa yang kurang? Dia sudah menyempurnakan, dia sadar dan dia sempurnakan tadi. Apa yang terjadi? Tambahan. Apa tambahannya? Rakaat kedua tadi yang dianggap itu, ketika sudah membaca, sudah rukuk, atau dan seterusnya, itu sudah tidak dianggap karena dia kembali ke rakaat pertama. Berarti apa yang terjadi di hasil akhir, ada tambahan. Berarti sujud sahwi kapan? Setelah salam. Nah, paham ya? Selanjutnya kan tadi di atas itu kaidahnya, kecuali jika dia sadar ketika sudah sampai pada gerakan rukun yang dia tinggalkan pada rakaat pertama. Berarti andaikan dia sadar di rakaat kedua, dia baru teringat ketika sedang duduk antara dua sujud. Apa yang dia lakukan? Di rakaat kedua sudah duduk antara dua sujud, baru sadar. Subhanallah. Yani bukan berbicara ya, artinya di ingatannya itu baru. Subhanallah, tadi rupa duduk antara dua sujud dan sujud kedua. Sadarnya ketika sudah duduk antara dua sujud di rakaat kedua. Apa yang dilakukan? Kembali mengerjakan. Memang sudah di situ dia posisinya. Memang posisinya sekarang sudah duduk antara dua sujud dan itu tadi yang ketinggalan. Berarti rakaat yang pertama batal. Tidak ada gunanya kembali karena memang sekarang sudah sampai di posisi itu. Jadi yang pertama yang batal. Sudah tidak bisa disusulkan karena sekarang sudah di situ posisinya. Jadi rakaat kedua ini yang dilanjutkan. Rakaat kedua ini yang dilanjutkan. Ya, yang pertama dianggap batal. Berarti baru satu rakaat ini. Selesai kan? Lanjut. Nah, kemudian sujud sahwi kapan ini? Sama. Hasil akhirnya berarti kan ada tambahan, ada sekian gerakan di rakaat pertama itu yang dianggap batal. Berarti sujud sahwinya setelah salam. Jelas? Bisa difahami? Baik. Menguji pemahaman antum. Kita kembangkan permasalahan pada contoh yang sama. Pada contoh yang sama tadi di rakaat pertama lupa duduk antara dua sujud dan lupa sujud kedua, karena setelah sujud pertama dia langsung berdiri, berarti lupa duduk antara dua sujud dan lupa sujud kedua. Dia rakaat kedua tidak sadar. Di rakaat ketiga baru teringat. Sedang membaca di rakaat ketiga misalkan, baru teringat kekurangan di rakaat pertama. Nah, maka apa yang dilakukan? Bagaimana menghitungnya? Rakaat kedua sah tidak? Kita mulai dari rakaat kedua, mundur satu-satu. Ini kan di rakaat ketiga sadarnya, sedang membaca, sadar tadi di rakaat pertama kurang duduk antara sujud dan sujud kedua. Kita mundur. Rakaat kedua sah apa tidak? Lengkap kan? Lengkap ya? Berarti sah, iya kan? Rakaat pertama tidak lengkap kan tadi? Tidak mungkin kembali ke rakaat pertama. Rakaat kedua sudah dilewati secara utuh kan? Paham? Rakaat kedua sudah dilewati utuh, lengkap dan dihitung. Tidak mungkin dari rakaat ketiga loncat. Meloncat di rakaat kedua untuk kembali ke rakaat pertama tidak mungkin. Tadi saja kasus di atas, ketika di rakaat kedua sadar pada gerakan yang dia lupakan, saat duduk antara dua sujud itu saja sudah rakaat pertama sudah dianggap batal. Lebih-lebih ini berarti ketika sadar di rakaat ketiga, rakaat pertama langsung dianggap apa? Batal. Ya? Tidak dianggap. Berarti rakaat kedua menjadi rakaat pada hitungan sholat, rakaat kedua menjadi rakaat pertama. Rakaat ketiga yang dia sedang kerjakan menjadi rakaat kedua. Berarti nanti dia tasyahud awal lagi apa tidak? Tadi tentunya dia sudah tasyahud awal di rakaat kedua ya kan? Tapi itu dalam keadaan sahwi tadi karena belum sadar. Nah, jadi ketika rakaat kedua dianggap jadi rakaat pertama, kan yang pertama batal, rakaat kedua menjadi rakaat pertama, rakaat ketiga ini yang menjadi rakaat kedua, berarti harus duduk tasyahud awal sebelum berdiri ke rakaat ketiga. Dan seterusnya sampai salam. Setelah salam sujud sahwi karena tambahan banyak. Ada tambahan tasyahud awal bukan pada tempatnya, ada tambahan sekian gerakan di rakaat pertama yang batal itu. Jadi sujud sahwinya setelah salam. Faham ya? Bisa difahami? Kalau faham gampang. Jika antum faham gampang. Nah. Baik. Begitu. Insyaallah gampang jika antum benar-benar memahaminya. Jadi harus faham. Dan kita berjalan satu-satu, yang penting difahami setiap pembahasan. Nah, selesai. bagaimana jika dia menyadari ada kekurangan di salah satu rakaat itu, ada rukun yang kurang setelah salam. Tadi ini, contoh tadi misalkan, ya, yang sama dan contoh yang lainnya. Setelah salam, baru sadar, subhanallah, tadi rakaat pertama, lupa duduk antara dua sujud dan lupa sujud kedua. Misalkan seperti itu. Nah, atau kekurangan itu terjadi di rakaat kedua misalkan. Rakaat pertama lengkap, utuh, di rakaat kedua yang kurang. Dua, duduk antara dua sujud dan sujud kedua. Atau di rakaat ketiga yang kurang. Nah, bagaimana kaidahnya? Kaidahnya, apabila kekurangan itu, jadi dia sadarnya setelah salam ya. Ini akan kita bahas sekarang. Sudah beralih pembahasan. Sadarnya setelah salam. Apabila kekurangan itu pada rakaat sebelum rakaat terakhir. Apabila kekurangan itu terjadi pada rakaat sebelum rakaat terakhir, berarti rakaat pertama atau rakaat kedua atau rakaat ketiga untuk sholat yang para rakaat ya. Nah, setelah salam baru sadar, oh tadi lu kurang di rakaat pertama atau kurang di rakaat kedua atau kurang di rakaat ketiga, maka seakan dia meninggalkan satu rakaat utuh. Seakan sholatnya kekurangan satu rakaat yang utuh. Karena rakaat yang kekurangan salah satu rukunnya itu batal. Dan posisinya digantikan oleh rakaat berikutnya. Bisa difahami? Misal, tadi di rakaat pertama yang kurang duduk antara dua sujud dan sujud kedua. Setelah salam baru sadar. Nah, kan berarti rakaat pertama itu kan batal. Berarti rakaat kedua jadi rakaat pertama. Rakaat ketiga jadi rakaat kedua. Rakaat keempat jadi rakaat ketiga. Berarti kurang satu rakaat. Rakaat yang keempat harus dilengkapi. Berarti dia berdiri kembali melanjutkan sholatnya untuk rakaat yang keempat. Apabila kekurangan itu pada rakaat kedua, berarti rakaat kedua yang gugur, kan begitu. Berarti rakaat pertama sah. Ya kan? Begitu. Ya? Ya. Apabila kekurangan itu pada rakaat kedua, berarti rakaat pertama kan dihitung. Rakaat kedua yang gugur. Berarti rakaat ketiga menggantikan posisi rakaat kedua, berarti rakaat ketiga menjadi rakaat kedua. Bisa dipahami? Saya ulangi, kekurangannya pada rakaat kedua, jadi rakaat pertama lengkap, rakaat kedua ada yang kurang rukunnya, rakaat ketiga lengkap, rakaat keempat lengkap, salam setelah salam baru sadar, kurang dari rakaat kedua. Berarti kan rakaat itu kan dianggap hilang satu rakaat, jadi rakaat kedua itu yang dianggap batal. Berarti rakaat pertama dihitung rakaat pertama sah. Rakaat kedua tidak dianggap, ya kan, hilang. Berarti rakaat ketiga menjadi rakaat kedua. Rakaat keempat menjadi rakaat ketiga. Ya kan? Berarti kurang satu rakaat. Rakaat keempat lengkapi, berdiri lagi, kerjakan rakaat keempat hingga salam. Nah, jika kekurangan terjadi di rakaat ketiga, rakaat pertama lengkap, berarti itu rakaat pertama. Rakaat kedua lengkap, ya tetap rakaat kedua dihitung. Rakaat ketiga kurang, berarti dianggap hilang ini. Rakaat keempat menjadi rakaat ketiga. Berarti kurang satu rakaat. Berarti setelah salam sadar, berdiri lagi mengerjakan rakaat keempat sampai salam. Jelas? Kemudian pada seluruh kasus ini, sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Nah, banyak tambahan. Jadi setelah salam. Baik. Berikutnya, kita pindah ini. Apabila kekurangan itu di rakaat terakhir, di sini terjadi khilaf antara Asy-Syafi'i dan Ahmad. Nah, di sini terjadi khilaf antara Syafi'i dengan Ahmad, seperti khilaf yang ada tadi di awal. Dan lagi-lagi di sini yang benar As-Syafi'i. Baik. Seperti yang sebelumnya yang benar mazhab Syafi'i, mazhab Hambali marjuh. Di sini juga begitu. Jadi, apabila kekurangan itu pada rakaat terakhir, rakaat terakhir itu tidak dianggap gugur begitu saja. Ini yang benar. Ya. Setelah salam baru ingat, wah tadi kurang sujudnya. Jadi bangkit dari sujud pertama langsung tahiyat gitu. Contohnya, misalkan di rakaat keempat ketika bangun dari sujud pertama langsung tasyahud akhir. Berarti kan lupa duduk antara dua sujud dan lupa sujud kedua. Setelah salam baru sadar. Nah, rakaat keempat yang kurang tadi, ya ada yang kurang, kita tidak bisa gugurkan begitu saja, tidak bisa. Karena ini hanya diselingi oleh salam. Berarti ketika sadar setelah salam langsung kembali, melanjutkan apa yang kurang tadi? Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud kembali, kemudian sujud kedua, kemudian berdiri, tasyahud akhir, kemudian salam. Setelah salam, sujud sahwi. Jadi cukup menyusulkan rukun yang kurang dan menyempurnakan sholat sebagaimana mestinya. Seperti yang dicontohkan tadi. Ini mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Lagi-lagi di sini mazhab Syafi'i yang benar. Dan Ibnu Uthaimin lagi-lagi mendukung mazhab Syafi'i di sini seperti yang di atas. Selain Ibnu Uthaimin, fuqaha Hanabilah lainnya yang juga mendukung mazhab Syafi'i di sini adalah Al-Murdawi. Abul Hasan Al-Murdawi, penulis kitab Al-Insaf. Ibnu Uthaimin dalam Asy-Syarh Al-Mumti'. Paham ya? Bisa dipahami semua ya? Nah. Syaratnya apa? Ini semua bisa disusulkan dan disempurnakan sebagaimana yang telah dipelajari dengan syarat tersadar dalam waktu dekat. Tersadar dalam waktu dekat. Jadi setelah salam, ya, tidak lama kemudian dia tersadar. Meskipun telah sempat terjadi perbincangan, sudah sempat bergerak, berjalan, seperti pada hadis Dzulqa'dain, sama, ya, kasusnya. Jadi sempat berjalan, sempat bergerak, berbicara, berbincang dalam keadaan tidak sadar. Ketika sadar, jadi ada yang kurang, maka segera kembali menyempurnakan. Dengan cara yang telah kita pelajari. Nah, yang penting sadar dalam waktu dekat. Adapun dalam waktu dekat, sebagaimana yang disampaikan, dicontohkan oleh saya, misalkan berapa menit. Seperti pada kisah Dzulqa'dain, itu sekitar berapa menit kira-kira waktu dekat? Hah? 5 menit masih dekat? Ya. 4 menit, 3 menit, 5 menit. Misalkan setengah jam kemudian, 1 jam kemudian misalkan. Sudah jauh, tidak mungkin disambung. Artinya, kenapa dipersyaratkan teringat dalam waktu dekat? Karena salat itu dari takbiratul ihram sampai salam satu kesatuan yang utuh, yang wajib tertib dan wajib apa? Berkesinambungan, muwalat. Tidak boleh diputus-putus. Jadi jika sadarnya setelah waktu yang lama, setelah satu jam kemudian misalkan, ya 45 menit kemudian baru teringat, wah sudah jauh, tidak mungkin. Mualatnya sudah putus, kesinambungannya sudah putus. Tidak mungkin disempurnakan dengan cara tadi. Artinya apa? Harus diulangi dari awal. Batal semua, ya, harus diulangi dari awal jika kesinambungannya sudah putus. Naam. Bisa dipahami? Ya? Nah. Ini saja dulu pembahasan kita. Yang penting yang difahami. Ini dikantung faham khair kathir. Nah, jangan ditambah dulu materinya. Tafadhal jazakumullah khairan. Subhanallah.